بسم الله الرحمن الرحيم. Quran surah kedua ayat 35. Sekarang akan saya lambatkan karena ini inti bahasan kita. Perhatikan baik-baik. Saat Allah menyebutkan surga di ayat ini sekaligus menginformasikan pada kita bahwa tempat utama kita itu adalah di tempat ini, surga. Perhatikan kalimatnya, waqulna, dan kami tegaskan kepada Adam. Kami firmankan kepada Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hey Adam, saya firmankan padamu dan pasanganmu, istrimu, uskun anta, dari kata sakana. Dari sini muncul kata sakinah. Tempatnya disebut dengan maskan. Tempat muara asal disebut dengan maskan. Di Quran ingin mengatakan, hey Adam, hey istrimu, cepat tinggali di sini. Ini tempat asalmu di sini. Ini muaramu di sini. Di mana itu? Jannah. Jadi pertama kali Allah firmankan pada malaikat, pada jin, pada makhluk sekitaran, maaf, Allah tegaskan kepada kita semua bahwa tempat asal kita, tempat muara kita, tempat abadi kita bukan bumi, tapi surga. Di semua kita itu tempatnya surga, Bu, Pak. Tidak cukup dengan amin, harus tahu dulu kita. Ya. Surga. Bumi itu bukan tempat kita. Bumi cuma sementara saja. Karena tempat kita di surga, Bapak kita pernah di surga, turun ke bumi untuk menjalankan misi sebagai khalifah, kemudian balik lagi ke surga. Makanya kata Nabi, semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Itu masalahnya. Jadi kalau ada orang masuk neraka bukan ke surga, bukan karena Allah gak mau dia masukkan ke surga, bukan. Karena orang ini memang tidak pengen masuk surga. Itu masalahnya. Ada yang saat mudik tidak mau pulang? Ada. Ini saya gambarkan ilustrasi sederhana. Pelan-pelan ya, lihat baik-baik. Ibu bapak kalau mudik itu, di kita di Indonesia khususnya, biasanya pada saat apa? Saat lebaran. Perhatikan baik-baik. Apakah setiap orang yang mendapati lebaran akan mudik? Tidak. Siapa yang mudik? Yang mampu. Lebih tepatnya, yang punya bekal untuk pulang. Silakan Anda cek. Bukan dia tidak mampu, tapi bekalnya nggak ada. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda tidak mudik? Ustaz, saya tidak punya bekal. Tapi yang punya bekal, lihat baik-baik. Dia mencari semaksimal mungkin. Dia dapatkan bekalnya, Masya Allah. Begitu tiba waktunya, Masya Allah. Dia tempuh jarak yang cukup panjang. Dia gunakan keadaan sederhana, tapi bekalnya luar biasa. Motornya bebek, Pak. Tapi bekalnya singa, Bu. Luar biasa. Di belakangnya dimodifikasi lagi. Pakai pelepah pisang. Masuk kendus lagi. Masya Allah. Dituliskan pakai kertas di belakangnya. Aku pulang, tunggu aku ya. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa dia bahagia? Karena dia punya bekal. Makanya hebatnya luar biasa. Kemudian dia sampaikan pada keluarganya, saya mau mudik ya. Ketika tahu yang di rumah akan kedatangan tamu akan mudik, maka apa yang terjadi? Bahagianya luar biasa. Rumah ditata dengan baik. Dicat, dirapihkan. Yang tidak ada, diada-adakan. Bahkan spesial. Yang tadinya mustahil ada, jadi ada. Kalengnya kongwan, isinya rangginang. Cuman ada pas mudik. Jadi yang tidak ada pun diada-adakan. Cuman saat mudik. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau hukum dunia saja saat mudik ke tempat asal, mengharuskan kita punya bekal, maka bagaimana dengan hukum akhirat yang abadi? Makanya orang-orang yang punya bekal, itu cenderung cepat ingin pulang. Orang-orang yang punya bekal, cenderung tenang pulangnya. Makanya saat dia akan pulang dalam meninggalnya pun, tenang Bu. Silahkan Ibu cek. Tenang luar biasa. Quran surah 89. Ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Mau meninggal aja tenang. Tenang. Bahkan ada sementara yang menyiapkan tempat persiapan meninggalnya. Ada yang sudah bikin makam sendiri. Punya rasa. Ada yang menyiapkan pakai kain kafan sendiri. Lalu mengatakan pada anaknya, ya idza mittul ana falatut imbul jiwar. Kalau papa meninggal sekarang, tolong jangan repotkan tetangga. Pakai kain kafan. Sebagian tinggal disempurnakan. Begitu dipakai, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, saking banyak yang bekal yang didapatkan. Yang tidak punya bekal, gelisah. Gelisah, bahkan ada yang takut. Ada yang gak mau keluar. Makanya di Quran surah 8 ayat 50, malaikat sampai pukul-pukul badannya. Keluar kamu. Ada yang pukul-pukul, ada yang ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Kenapa? Karena takut pulang dia tidak punya bekal. Karena itulah orang-orang yang pulang dengan bekal yang baik, maka dia disambut saat pulangnya. Nanti kita turunkan ayatnya saat kita sampai ke ujungnya. Nah, saya teruskan sebentar, fokus sini. Maaf, kita simpulkan dulu. Di tempat kita asalnya di mana? Di surga. Kalau bumi itu sementara atau abadi? Sementara. Tugasnya apa? Mencari bekal sebagai khalifah untuk pulang ke rumah kita di surga. Paham? Lihat baik-baik. Makanya saat Allah turunkan Adam ke bumi, Allah berikan peringatan pada seluruh anak cucunya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Lihat di pertengahan ayat sampai ujungnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Hei kalian Adam, Hawa, sampaikan pula pada generasi setelahmu dari anak cucumu, kalian tinggal di bumi tidak akan abadi, hanya sebentar saja. Kalaupun nikmat-nikmatnya tidak lama, karena semua kenikmatan itu akan jadi bekal untuk pulang kembali ke surga. Balik. Ayo, awas, hati-hati. Hati-hati yang merasa hidupnya nikmat sampai hari ini, kenikmatan itu Allah berikan untuk mencari surga Anda. Bukan supaya Anda pamer, berfoya-foya saat di dunia. Anda salah persepsi dalam kehidupan, salah misi Anda. Salah visi. Makanya ketika Qarun dititipkan kekayaan oleh Allah, kemudian salah gunakan, maka turun ayat mengatakan kepadanya, hey Qarun, saya turunkan harta ini, kamu saya berikan kelebihan untuk mencari bekal akhiratmu. Turun Quran surah ke-28 ayat 77 untuk menginformasikan kepada kita kisahnya. Ketika ada seseorang punya kedudukan menyimpang, maka turun ayat meluruskan dia. Hey, kedudukan saya titipkan supaya kamu mencari surga dengan kedudukanmu. Makanya Anda, saya, kita, di tempat ini mesti untuk mendapatkan surga kita. Tidak sama, Pak. Anda jangan ukur kemuliaan dari satu masa tertentu atau keunggulan tertentu. Ada yang dititipkan pengetahuan, dengan ilmu itu dia dapatkan surganya. Ada yang dititipkan harta benda, dengan harta itu dia bisa gapai surganya. Ada yang dititipkan kedudukan, dengan jabatan itu dia bisa mendapatkan pahala-pahala amalan transferan. Di Anda pulang ke rumah, lihat diri Anda, kira-kira titipan apa yang Allah berikan kepada Anda, dan cari surga dengan itu. Di poinnya.